إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' fi Ta'liqati 'ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sampai pada ucapan beliau, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa innama yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu wallahu lahul khalqu wal amru. Dan bahwasanya yang namanya menzalimi adalah siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya. Siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya. Sedangkan Allah melakukan apapun pada miliknya. Wallahu lahul khalqu wal amru. Karena milik Allah lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Dikatakan dalam syarahnya dalam Ta'liqat oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Adh-dhulmu makna dhulm huwa akhdhu haqqin nas." Yang namanya dhulm adalah mengambil hak manusia. "Wa hal innas lahum haqqun 'ala Allah?" Pertanyaannya, apakah manusia punya hak atas Allah subhanahu wa ta'ala? Ayatnya sudah dibaca kemarin dalam pertemuan yang lalu. Sekian banyak Allah berfirman, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ. Aku tidak mendzalimi hamba-hambaku, kata Allah, dan Rabb kamu tidak mendzalimi siapapun. Kami tidak mendzalimi mereka, kata Allah, tapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka. Makna zulm adalah mengambil hak orang lain atau hak manusia. Apakah Allah mengambil hak manusia? Tidak. Justru manusia itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa halinnas lahum haqqun 'ala Allah? Maka pertanyaannya, apakah manusia punya hak atas Allah sehingga bisa menuntut Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau ginikan punyaku? Kenapa engkau ginikan punyaku? Tak bisa. Karena manusia tidak memiliki apapun. Bahkan mereka sendiri dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum haqqun 'ala Allah. Mereka para makhluk tidak memiliki hak atas Allah. Wala ahad yujib 'alallahi syai'an, dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan atas Allah sesuatu. Enggak bisa satu makhluk pun mengharuskan Allah dengan sesuatu, enggak bisa. Wa innama haqqun al-ibad 'alallahi alla yu'adzib man la yushrik bihi syai'a. Hanya saja hak para hamba adalah kalau mereka tidak syirik, mereka tidak diazab. Itu hak mereka. Selama mereka tidak syirik, mereka tidak diazab. Hadza haqqun tafaddala bihi subhanahu wa ta'ala. Ini hak yang Allah berikan kepada hambanya. Itu pun bukan hak hamba tadi murni, tapi hak yang Allah berikan kepada hambanya tafaddulan minhu. Kalimat tafaddulan minhu ini perlu dicatat dan diingat, karena hak ada dua macam. Ada hakul muqabalah, ada hak tafadul. Hakul muqabalah adalah hak tukar. Karena engkau memberikan uangmu kepadaku, maka aku berkewajiban memberikan barangku kepadamu. Itu hak apa namanya? Muqabalah. Hak muqabalah. Karena dia memberikan sesuatu kepada yang ini, maka yang ini harus memberikan pada yang sana. Saya kan sudah bayar, mana hak saya? Mana barang saya? Dia bisa menuntut. Mengapa? Karena saya sudah bayar, maka saya menuntut barang saya mana? Boleh? Naam. Mengapa? Karena dia sudah memberikan samanuhu, harganya. Maka dia bisa menuntut hak saya mana? Barang saya mana? Begitu juga sebaliknya. Barang sudah diberi oleh pedagang, orang tadi belum bayar, maka pedagang tadi juga boleh menuntut haknya, hak si pedagang. Hati saman, berikan harganya. Barang sudah saya berikan, saya tuntut kamu beri, berikan hartamu. Masing-masing menuntut hak. Mengapa? Ada muqabalah. Tetapi hak kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba kalau tidak syirik tidak diazab, itu bukan hakul muqabalah. Diingat itu. Beda dengan hak yang tadi antara penjual dan pembeli. Berbeda. Jangan berkata, bukankah saya sudah begini, sudah begitu, berikan hak saya untuk mendapatkan surga, berikan hak saya untuk tidak diazab. Kamu tidak berhak menuntut apapun. Mengapa? Karena ini bukan hakul muqabalah, tetapi hakut tafadul. Allah Subhanahu wa taala faddala lahu. Allah memberikan fadilah kepadanya, kebaikan kepadanya, pemberian kepadanya. Artinya Allah mengatakan pada para hambanya, wahai para hambaku, aku akan memberi kamu kebaikan. Kalau kamu tidak syirik, kami enggak akan azab. Kami akan berikan pada kamu fadlan minhu, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara keduanya. Yang tadi pantas untuk menuntut karena muqabalah, saling memberikan haknya. Tetapi ini tidak. Kamu enggak punya apa-apa. Loh, bukankah saya tidak syirik? Tidak syirikmu ditakdirkan oleh Allah. Tauhidmu karena hidayah dari Allah. Kamu bisa selamat dari Allah. Apa hakmu? Enggak punya hak apa-apa. Baik. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, innama haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzab man la yushrik bihi syai'an, hadza haqqun tafaddala bihi subhanahu wa ta'ala. Ai hadza haqqut tafadul. Ini hakut tafadhul, bukan hakul muqabalah. Wa amma adh-dhulm, adapun kedzaliman, huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Yang namanya kedzaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wallahu la yad'al 'adzab fi man yastahiqqun na'im. Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. Maka Allah tidak mungkin menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, enggak mungkin. Allah pasti menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan azab pada orang yang pantas diazab dan memberikan nikmat kepada orang yang pantas diberi nikmat, tidak akan salah dan tidak akan menyelisihi. Ini makna keadilan juga. Berarti kita mendapatkan dua makna keadilan. Yang pertama, makna keadilan adalah bahwa dia memberikan haknya atau melakukan pada miliknya, itu keadilan. Maka apa makna kedolimannya? Kalau dia merampas hak orang lain atau mengambil hak yang lain, maka itu zalim. Sedangkan di dunia dan di alam semesta ini enggak ada hak siapapun, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Naam, amanna bihi. Makna kedua, bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kedzalimannya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini pun Allah Maha Adil. Allah letakkan azab fi man tidak mungkin. Allah letakkan azab pada orang yang pantas diberi nikmat, tidak mungkin. Wa la yad'un na'im fi man yastahiqul azab, dan Allah tidak mungkin pula meletakkan kenikmatan-kenikmatan pada orang-orang yang pantas diazab, tidak mungkin. Allah Maha Adil, pasti memberikan kenikmatan pada mereka yang pantas diberi nikmat, dan Allah memberikan azab pada mereka yang pantas diberi azab. Bal yad'un na'im fi man yastahiqquh wa yad'ul 'adzab fi man yastahiqquh. Hadza huwa al-'adlu. Inilah yang dikatakan keadilan. Ammal 'aks fa huwa dhulm. Adapun sebaliknya, maka itu kezaliman. Orang yang pantasnya diberi nikmat karena tauhidnya, karena salehnya, karena ibadahnya yang ikhlas, tiba-tiba diazab, tidak mungkin. Allah Maha Adil. Lau azzaba ahlal iman, kalau Allah mengazab orang-orang yang beriman, wa akrama ahlal kufri, kemudian memuliakan orang-orang kafir, yakunu hadha huwa dhulm. Tentunya yang demikian kedzaliman, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan wama yadhlimu rabbuka ahada, atau wala yadhlimu rabbuka ahada, wama ana bidhallamin lil abid, aku tidak mungkin mendzalimi hamba-hambaku. Wallahu munazzahun an dzalik, Allah maha suci, tidak mungkin memiliki sifat seperti itu. Wala yumkin an yu'adzib ahlal iman, enggak mungkin Allah mengadab orang-orang yang beriman. Wa an yukrima ahlal kufri, dan tidak mungkin memuliakan orang-orang kafir. Wa an yudkhilal kufara al-jannah, tidak mungkin memasukkan orang-orang kafir ke dalam surga. Dan tidak mungkin pula memasukkan orang-orang mukmin ke dalam neraka, kekal selamanya dalam di dalamnya. Tidak mungkin. La yaliqu billah, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaliq maknanya pantas. Dalam bahasa Indonesia layak. Dan sekarang sudah bergeser pula, layak menjadi laik. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia masya Allah sangat banyak kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. La yaliqu billah, sifat yang seperti itu tidak layak bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah Taala. Orang kafir dimasukkan surga, orang mukmin yang shadiq dimasukkan neraka, tidak mungkin. Allah Maha Adil. Kembali kepada ucapan musannif rahimahullah. Wallahu lahul khalqu wal amru wal khalqu khalquhu wad daru daruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Semua makhluk, makhluk Allah. Semua urusan-urusan Allah. Dan dar negeri ini juga darullah. Maka Allah berbuat apapun pada makhluknya, Allah berbuat pada miliknya. Allah takdirkan apapun pada ciptaannya, maka itu miliknya. Adil atau tidak adil? Adil. Maka hati-hati, dalam keadaan apapun, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Jangan sampai ketika mendapatkan musibah kemudian mengucapkan Allah tidak adil, kenapa harus anak saya yang ditimpa musibah seperti ini? Astagfirullah. Ya, kufur. Kalimat kufur. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh alam ini, maka Allah akan perlakukan apapun sekehendaknya, karena itu milik Allah. Ingat dua tafsiran tadi. Makna zalim itu bisa bermakna, yang pertama, kalau dia merampas hak selainnya. Yang kedua, menempatkan tidak pada tempatnya. Itu zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu pada milik siapa? Pada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adil. Enggak ada yang berhak protes. Enam. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan. Kisah seorang ulama yang didatangi ahlul bid'ah. Kemudian memuji Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Ahli sunnah ini tahu. Keadilan menurut mereka maknanya tidak ada takdir. Keadilan menurut Mu'tazilah itu tidak ada takdir. Enggak mungkin Allah takdirkan orang kafir kemudian disiksa. Berarti tidak adil, kata mereka. Maka ketika orang ini berkata, sang Mu'tazilah berkata, maha suci Allah yang maha adil. Maka ulama sunnah ini juga berkata, maha suci Allah yang melakukan pada miliknya sekehendaknya. Subhanalladzi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Orang tadi bilang apa? Subhanalladzi la yadlimu ahada. Maha suci Allah yang tidak mendolimi hambanya seorang pun. Kata ahli sunnah, maha suci Allah yang melakukan pada miliknya sekehendaknya. Maka orang tadi menyatakan, bagaimana mungkin Allah dikatakan adil kalau menakdirkan orang kafir kemudian dimasukkan dalam neraka? Maka dijawab dengan mukaddimah tadi. Maha suci Allah yang melakukan apapun pada miliknya sekehendaknya. Apakah dia melakukan pada milikmu atau pada miliknya? Jelas orang tadi berkata, ya pada miliknya, pada milik Allah SWT. Kalau pada miliknya, wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit. Pada akhirnya, Allah hancurkan. Iya Pak, iya. Nah, enggak ada jawaban lain. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada akhirnya, pada hari kiamat, Allah benturkan langit dan bumi dan Allah hancurkan. Ada yang protes? Itu milik Allah, terserah Allah. Mau Allah ciptakan, mau Allah hancurkan, mau Allah ganti dengan bumi yang baru, terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itulah yang dikatakan adil. Kalau begitu, makhluk-makhluk ini milik siapa? Milik Allah. Semua urusan, boleh atau tidak boleh, halal atau haram, urusan siapa? Urusan Allah. Mau mengharamkan yang ini, mau mengharamkan yang itu, mau menghalalkan yang ini, mau mewajibkan yang sana, mau mengharamkan, terserah Allah SWT. Karena milik Allah. Wallahu lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah penciptaan, milik Allah pula urusan. Wal khalqu khalquhu wajjaru jaruhu. Semua ciptaan, ciptaan Allah. Semua makhluk, makhluk Allah. Dan semua tempat-tempat Allah SWT. Artinya milik Allah. Darul dunia wa darul akhirah. Semuanya milik Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. ala harf al-istiftah sebagai pembuka saja, walaupun sering diterjemahkan ketahuilah begitu, padahal bukan itu maknanya, tetapi memang maknanya adalah supaya kalian tanbih. Ala, kalian perhatikan semua, lahul khalqu wal amru. Jadi yang diterjemahkan lahul khalqu wal amru, milik Allah lah seluruh ciptaan dan milik Allah lah seluruh urusan. Kalau milik Allah semua ciptaan, maka Allah melakukan apapun pada miliknya, kalian manusia tidak berhak protes. Kalian manusia dan jin dan seluruh makhluk-makhluk tidak berhak protes. Punya Allah, maka Allah akan melakukan apapun dan Allah takdirkan sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Wal amr milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berhak protes. Kalau yang ini dihalalkan, yang itu diharamkan. Mengapa? Kok yang enak-enak diharamkan? Enggak berhak protes. Al-amr lillahi ta'ala. Semua urusan milik Allah. Allah mau syariatkan apapun sekehendaknya. Dan Allah berikan pada kalian syariat yang sempurna. Emang syariat yang sebelumnya tidak sempurna? Bukan begitu. Tetapi syariat yang sebelumnya ada yang Allah syariatkan sebagai azab buat Bani Israel. Maka menjadi aglalan, menjadi belenggu-belenggu pada Bani Israel. Mengapa? Karena mereka sendiri yang membuat segala macam kebidaan-kebidaan, maka Allah katakan kalau gitu wajib untuk kalian. Kalau gitu wajib untuk kalian. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lemak, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syuhum. Apa kata Allah di akhirnya? Nakalan minallah, sebagai balasan, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sehingga barakallahu fikum, adapun syariat Islam yang syariat terakhir yang berlaku sampai hari kiamat, dalam keadaan Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Semua perintah-perintahnya baik buat kalian. Dan semua larangan-larangannya adalah apa yang kalau kau kerjakan jelek buat kalian. Masya Allah. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadha din dinu rahmah. Agama rahmat. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ala lahul khalqu wa huwa ijadul asya. Milik Allah lah al-khalq, maknanya yang mengadakan segala sesuatu makhluk-makhluk. Min adamin, yang tadinya tidak ada jadi ada. Fakullul makhluqati khalaqahallah jalla wa ala. Maka semua makhluk-makhluk Allah yang menciptakannya jalla wa ala. Wala ahad yakhluq ma'allah, dan enggak ada satupun yang menciptakan bersama Allah. Enggak ada. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Enggak ada ciptaan lain selain ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan Allah juga berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu 'alaihim. Apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang sama-sama menciptakan seperti Allah, kemudian tersamar ciptaannya atas mereka? Ini pertanyaan ingkari, soal ingkari, pertanyaan pengingkaran. Apakah kalian punya sekutu-sekutu bagi Allah yang sama-sama menciptakan, sehingga kalian bingung yang ini ciptaan yang mana? Ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan yang ini? Begitu? Tentunya tidak. Ada soal. Layah tatilal jawab. Bahkan pertanyaan yang mengandung pernyataan. Pertanyaan tapi mengandung pernyataan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah satu-satunya. Dan gak akan ada satu Tuhan pun yang bisa menciptakan seperti Allah. Gak ada. Kenapa kalian bingung? Wahai musyrikin, menyembah Allah juga, menyembah ini juga, menyembah Lata wa Uzza wa Manat, menyembah jin, menyembah syaitan. Kenapa? Emang sama-sama menciptakan sehingga kalian bingung menyembah yang mana? Sehingga kalian sembah semua. Enggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai wa huwal wahidul qahhar. Katakan, Allah lah pencipta segala sesuatu dan Dia satu-satunya yang qahhar, yang berkuasa. Atau ayat lain Allah katakan, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu 'alaihim bihaitsu an khalaqal 'abda yashtabi bi khalqillah. Apakah mereka punya sekutu yang menciptakan seperti Allah kemudian tersamar atau mirip ciptaannya, bihaitsu, di mana ini ciptaan hamba mirip dengan ciptaan Allah? Hadza la yumkin. Ini tidak mungkin. Wa huwa mustahil. Dan itu mustahil. Maka dikatakan di akhirnya, qulillah. Katakan Allah lah pencipta segala sesuatu. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Katakan pada mereka, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah? Aruni, madza khalaqu? Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka ciptakan. Kalian menyembah ini, menyembah itu. Saya tanya pada kalian, mereka bisa menciptakan apa? Aruni, madza khalaqu minal ard? Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka ciptakan di bumi ini. Dari bumi ini. Apa? Tidak ada. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Beberapa para mu'anid wa jahid. Jahid dengan hak. Hak kecil. Penentang. Para mu'anid menyatakan, kami bisa membuat robot yang mirip manusia. Kami bisa membuat ini, membuat ini, membuat ini. Dari mana kamu bisa membuat robot itu? Dapatnya bahanmu itu dari mana? Hah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Cari di bumi dapat biji besi, diolah jadi besi. Dapat dari pohon karet, bikin ini. Lah yang bukan pohonnya siapa? Tak bisa. Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang tadinya tidak ada jadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada. Dan itu yang dikatakan fatara. Fatara itu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Adapun mereka cuma merubah dari bentuk ini berubah bentuk ini. Dari tanah liat dibegini-ginikan jadi bentuk ini. Itu kerjaan kalian wahai manusia. Gak bisa menciptakan tanah liatnya, gak bisa. Yang tadinya tidak ada jadi ada, gak bisa. Adapun amr, ada Allah lahul khalqu wal amr. Khalq sudah dibahas, penciptaan. Wal amr, amruhu subhanahu wa ta'ala, mahuwa at-tashri', pensyariatan. Urusan ini maknanya pensyariatan. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan. Huwa tashri', pensyariatan. Wal wahyi, wahyu-wahyunya yang Allah turunkan. Al munazzal, yang Allah turunkan. Fal khaliq, huwa alladhi ya'mur wa yanha. Maka Allah lah sang pencipta yang mengatur urusan, yang memerintah dan melarang, yang mensyariatkan kepada hamba-hambanya dengan syariat yang yuslihuhum, yang memperbaiki mereka. wa yanhahum amma yadurruhum, dan melarang mereka dari apa yang bermadarat untuk mereka. Walaysa li ahadin an ya'mur wa yanha, walaysa li ahadin an ya'mur aw yanha, tidak ada yang berhak satu makhluk pun untuk mengatur yang ini halal, yang ini haram. Au yujib ibadatan, atau mewajibkan ibadah tertentu, enggak boleh siapapun selain Allah. Allah yang mensyariatkan. Kalau manusia membuat syariat baru di atas namakan Islam, ditambahkan dalam Islam, berarti mereka mengada-adakan muhdatsatil umur. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dan ini sangat keras larangannya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, am syara'u lahu min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dan bihi Allah, apakah mereka punya sekutu-sekutu lain, punya tuhan-tuhan lain selain Allah yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Dipertanyakan, dari mana kamu bikin syariat itu? Katanya, unta kalau sudah punya anak 10, laki-laki semua, maka unta itu merdeka. Dipotong telinganya dan bebaskan makan apapun yang mau dia makan, berjalan kemanapun dia berjalan. Aturan siapa itu? Apakah kalian punya tuhan lain yang mengatur syariat itu? Maka kita bisa katakan pula, yang membuat puasa baru, puasa mutih, puasa mati geni, apakah kalian punya tuhan lain yang membuat syariat puasa mutih? Siapa yang bikin syariat? Tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Berarti barakallahu fikum, Allah menyebutnya dalam ayat ini, am lahum syuraka'u, yang mengandung makna bahwa siapa yang membuat syariat berarti merasa dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang membuat syariat berarti dia merasa saya Tuhan yang berhak membuat syariat. Kalau kamu mengatakan saya bukan, tapi siapa Tuhanmu yang membuat syariat itu? Tuhan kami Allah. Allah tidak menyuruh dalam Quran. Allah tidak menyuruh melalui lisan Rasulnya. Tuhan yang mana yang membuat syariat itu? Ini jeleknya bid'ah. Disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Iqtisam, bahwa di antara sekian banyak jeleknya bid'ah, bahwa kebid'ahan itu adalah pensyariatan baru selain syariat Allah SWT. Yang artinya mereka merasa boleh membuat syariat baru, dan ini mengerikan. Dan Allah tegur dengan keras, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dan bihillah. Maka jawabannya sudah sangat jelas dan tegas, akidah kaum muslimin. Apa itu? Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah, milik Allah lah penciptaan, dan milik Allah pula urusan pensyariatan. Kalian jangan ikut campur, wahai makhluk-makhluk. Allah yang mengatur syariat, Allah yang menciptakan. Segala makhluk Allah yang menciptakan. Dan semua urusan Allah yang mengatur. Kalian makhluk tidak berhak, tidak mampu untuk menciptakan, dan tidak berhak untuk mengatur apapun. Barakallahu fikum. Kita para hamba hanya ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Qala laisa li ahadin an ya'mur aw yanha aw yujib ibadatan aw yanha an syai'in min ghairi dalil. Tidak boleh seorang pun memerintah atau melarang atau mewajibkan ibadah atau melarang ibadah tertentu, an syai' tanpa dalil, tidak boleh. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah enggak pernah menurunkan izinnya? Perhatikan ayat ini, Dan perhatikan pula kalimat minad-din. Minad-din. Dari agama. Kalau urusan-urusan dunia kalian yang lebih tahu urusan kalian. Allah Subhanahu wa taala membikin garis-garisnya, syariatnya. Selama tidak melanggar garis-garis ini, silakan. Makanlah dan minumlah. Tapi jangan berlebihan. Tidak ada yang diharamkan oleh Allah. Ala ta'imin yat'amuhu, atas setiap orang yang memakan dengan makanan tertentu, kecuali disebutkan oleh Allah. Ini dan ini yang tidak boleh. Selebihnya silakan. Demikian pula ketika kalian mengajarkan pada murid-murid kalian bagaimana bercocok tanam. Sore hari harus disiram, pagi hari harus begini. Oh, ini bikin syariat baru. Ini bukan agama. Ini bukan agama. Kalau tidak, ya silakan. Nanti hasilnya akan jelek. Itu urusan kalian. Baik. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama? Minad-din. Ma lam ya'dan bihillah. Fal amr lillah. Maka urusan pensyariatan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-amrul kauni al-qadari. Makna yang kedua dari al-amr adalah amrul kauni al-qadari. Berarti ala lahul khalqu, khalq penciptaan. Wal amr ada dua. Dan dua-duanya milik Allah. Karena amr maknanya urusan. Amr at-tashri, urusan pensyariatan, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Dan urusan takdir, Allah menakdirkan ini ataupun menakdirkan itu, urusan Allah SWT. Wal amr syar'i, maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, fal amr lillah, amrul kauni al-qadari wal amr syar'i. Si fulan masih muda, segar, sehat walafiat, tiba-tiba terkena stroke meninggal. Urusan Allah SWT. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah sudah tua renta. Sudah 70 tahun yang lalu tua renta. Sampai sekarang 90 tahun masih hidup. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu berkata, kenapa enggak ini dulu yang mati baru yang itu? Enggak usah ikut campur. Ini urusan Allah. Jangankan dia masih muda, masih kecil bayi ada yang mati. Kalau Allah kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti al-amr lillah ay amru syar'i wa amrul kauni. Urusan syar'i, pensyariatan, atau urusan kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Itu urusan Allah. Sebelum terjadi, silakan kalian berupaya, berupaya, berupaya. Setelah terjadi, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena kalau belum terjadi, kita disuruh untuk berusaha. Berusaha agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dan terhindar dari kejelekan-kejelekan. Setelah berupaya untuk mendapatkan kebaikan dan menghindar kejelekan, ternyata terjadi musibah. Apa kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Selesai. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mempertanyakan, saya sudah berusaha dengan baik, kok ternyata begini? Saya sudah hindari sesuai dengan perintahnya, kok ternyata Allah takdirkan begini? Jangan protes. Tidak bisa protes. Itu semua qada'u wa qadar. Yang pasti memiliki hikmah yang kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kadang tidak tahu ada hikmahnya. Oh, hikmahnya ini. Oh, ternyata hikmahnya itu. Kadang pula kita tidak tahu apa hikmahnya. Tapi tetap yakin pasti ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah dan Allah memiliki sifat hakim. Ahkamul hakimin. Allah adalah yang paling memiliki hikmah. Maka tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.